Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mabuthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala meliputkan kepada kita rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan pula melalui majelis ini sesuai tujuan kita datang ke tempat ini, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kita atas kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau kitab yang juga biasa disebut dengan Al-Jawabul Kafi, yang ditulis oleh salah seorang ulama yang telah terkenal, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas dan membaca hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan penawarnya atau obatnya. Ya. Maka setiap penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia ini, yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya, maka penyakit itu pasti ada obatnya, pasti ada penyembuhnya, pasti ada penawarnya. Hanya saja ada orang-orang yang mengetahuinya dan ada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada orang yang mengetahuinya kata Nabi dan ada orang yang tidak mengetahuinya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyakit, yang dimaksud dengan penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang bersifat umum, mencakup penyakit hati, penyakit ruh, begitu juga penyakit badan, penyakit jasad. Semuanya termasuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersamanya obat dari penyakit tersebut. semuanya, tidak tanpa terkecuali, ya, baik penyakit fisik, ya, atau penyakit ruh, begitu juga penyakit hati, semuanya ada obatnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang bahwa diantara penyakit, bahkan diantara penyakit yang berbahaya yang diderita oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah penyakit kebodohan. Penyakit kebodohan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa al-jahlu da, bahwa penyakit, bahwa kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Obatnya adalah menuntut ilmu di sisi para ulama. Obatnya adalah dengan talabul ilmi, dengan mempelajari ilmu dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna masyifaul 'iyyi as-su'al." Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Maka al-jahlu, kebodohan, adalah penyakit yang harus kita obati dengan cara bertanya kepada para ulama, dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu. Ya. Bahkan para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebodohan ini bukanlah penyakit yang biasa-biasa, akan tapi penyakit yang sangat berbahaya. Karena kerugian yang akan diakibatkan oleh seorang hamba yang memiliki penyakit ini tidak hanya akibat di dunia, akan tapi juga akibat di akhirat. Kebodohan lekat sekali dengan kesesatan. Kebodohan, ya, dekat sekali dengan penyimpangan. Oleh karena itu zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, zaman di mana pada zaman itu terjadi banyak sekali penyimpangan, banyak sekali kesesatan, baik dalam masalah akidah, begitu juga dalam masalah ibadah, termasuk juga dalam masalah muamalah. Zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman apa? Zaman jahiliyah. Itu zaman yang penuh sekali dengan penyimpangan. Dan penyimpangan itu tidak hanya dalam penyimpangan akidah saja. Orang-orang musyrik sebelum datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di dalam penyimpangan dalam berbagai bidang. Dalam akidah, ibadah jelas, termasuk juga dalam masalah muamalah. Di antaranya adalah riba, ya, yang merajalela ketika itu. Nah, zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Karena apa? Karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kepada mereka disebabkan karena kebodohan yang ada pada diri mereka. Begitu juga kita saksikan saat ini, ya, berbagai macam penyimpangan dalam masalah agama, di dalam masalah keyakinan, dalam ibadah, dalam perilaku, dalam akhlak, dalam moral. Apa penyebab dari semua itu? Penyebab dari semua itu adalah masalah kebodohan. Ya. Masalah kebodohan. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebodohan adalah penyakit yang harus diobati dengan cara bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an adalah obat. Al-Qur'an adalah penyembuh. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sendiri di dalam Al-Qur'an. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim juga kemudian menjelaskan, menyebutkan hadis yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu Al-Quran sebagai obat. Begitu juga menyebutkan tentang pengalamannya berobat dengan Al-Quran. Nah, itu penjelasan atau sekilas tentang apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian kita akan lanjutkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Beliau berkata, faslun ad-du'a'u dawa', fasal bahwa doa adalah obat, bahwa doa adalah obat. Wad-du'a'u min anfa'il adwiyah, dan doa adalah di antara obat yang sangat bermanfaat. Wa huwa aduwul bala, doa itu adalah musuh bagi bala, bagi bencana. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu, bisa melawan, menolak bencana dan bisa mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'u, doa itu bisa menghalangi turunnya bencana, wa yarfa'uhu, dan mengangkat bencana, au yukhaffifuhu idza nazal, atau meringankan bencana tersebut ketika bencana tersebut telah turun, telah terjadi. Wa huwa silahul mu'min, dan doa merupakan senjata orang yang beriman. Sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa doa adalah di antara obat yang sangat bermanfaat. Adalah obat yang sangat bermanfaat. Doa bisa menolak datangnya musibah, menolak datangnya keburukan, mencegah datangnya bencana kepada seorang hamba. Begitu juga dengan doa. Ya, begitu juga doa bisa mengangkat atau menghilangkan musibah, keburukan yang telah terjadi. Jika tidak diangkat, maka doa juga bisa meringankan musibah atau bencana yang sudah terjadi. Jadi doa pertama bisa mencegah datangnya musibah. Kedua, bisa mengangkat musibah. Kalau tidak terangkat, yang ketiga, doa juga bisa apa? Meringankan musibah jika musibah itu sudah terjadi. Dan doa, kata beliau, silahul mu'min, adalah senjata orang yang beriman. Kama rawi al-Hakim fi sahihihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya, maksudnya adalah kitab Al-Mustadrak, min hadithi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, sebuah hadis diterima dari Ali bin Abi Talib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a usilahul mu'min, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah senjata orang yang beriman. Wa imaduddin, dan tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit-langit dan bumi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, akan tapi menurut muhaqqiq kitab yang saya pegang ini, hadis ini sanadnya dhaif, bahkan termasuk hadis yang dhaifun jiddan, dhaif sekali. Kemudian kata beliau, walahu ma'al bala'i salasu maqamat. Dan doa bersama bencana memiliki tiga keadaan. Doa bersama bencana memiliki tiga keadaan. Ahaduha, yang pertama, keadaan yang pertama atau kondisi yang pertama, an yakuna aqwa minal bala'i fayadfa'u. Kondisi yang pertama, doa lebih kuat daripada bencana, sehingga doa tersebut bisa menolak dan mencegah turunnya bencana. Ini kondisi yang pertama. Itu kondisi apa? Doa dalam kondisi kuat, lebih kuat daripada bencana, sehingga doa tersebut bisa mencegah, bisa menghalangi turunnya musibah atau bencana. Ya. Dan nanti ada faktor-faktor yang membuat doa itu bisa menjadi kuat. Atsani, yang kedua, kondisi yang kedua, an yakuna adhafa minal bala fayaqwa alaihil bala. Kondisi yang kedua, doa lebih lemah daripada bencana. Fayaqwa alaihil bala, maka ya, bencana lebih kuat daripada doa. Fayusobu bihil abdu, maka sehingga disebabkan karena hal itu seorang hamba ditimpa oleh bencana tersebut. Jadi seorang hamba berdoa, ya, akan tapi doanya ini lemah, ya, dan bencana lebih kuat. Sehingga disebabkan karena itu seorang hamba tersebut walaupun dia berdoa, dia tetap ditimpa oleh musibah. Walakin qad yukhaffifuhu, akan tapi ya, doa tersebut bisa jadi meringankan musibah yang turun kepadanya. Wa in kana dha'ifan, walaupun doa tersebut lemah. Gitu. Ya. Jadi, walaupun doa seorang hamba tersebut lemah, kemudian karena doanya lemah dia ditimpa dengan musibah, tapi doanya tersebut bisa meringankan musibah yang turun kepadanya. Walaupun doanya lemah. Asalisu, yang ketiga, kondisi yang ketiga, an yataqawwa mayyamna kullu wahidin minhuma sahibah. Kondisi yang ketiga, keduanya, doa dan bencana itu saling melawan. Masing-masing saling mencegah. Ya. Masing-masing saling mencegah. Wa qad rawa al-Hakim fi sahihi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam Hakim dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yugni hadarun min qadar. Kehati-hatian, ya, kehati-hatian tidak akan memberikan pengaruh kepada qadar, kepada takdir. Wad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dan doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa memberikan manfaat kepada sesuatu yang telah terjadi, wa mimma lam yanzil, dan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a, dan sesungguhnya bencana akan turun. Fayalqahu du'a, kemudian bertemu dengan doa. Fayatalijani ila yaumil qiyamati, maka kemudian keduanya ini, doa dan bencana ini, saling melawan sampai hari kiamat. Saling melawan sampai hari kiamat. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini dalilnya ya, untuk kondisi yang ketiga. Bahwa terkadang ya, seorang berdoa kemudian doa itu bertemu dengan bencana, lalu antara doa dan bencana ini saling melawan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini kondisi yang ketiga. Wa fihi, dan di dalam kitab Al-Mustadrak juga terdapat sebuah hadis. Min hadis Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diterima dari sahabat Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "Addu'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi biddu'a." Doa memberikan manfaat terhadap apa yang sudah terjadi dan memberikan manfaat terhadap apa yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa berdoa. Wa fihi, dan juga di dalam hadis Mustadrak disebutkan dari hadis Tsauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak doa, menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali perbuatan baik. Wa innar rajula la yuhramu arrizqa bidzanbi yusibuhu, dan sesungguhnya seorang laki-laki mungkin saja dia diharamkan dari rizki disebabkan karena dosa yang telah diperbuatnya. Nah, para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pasal ini Al-Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan bahwa doa adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat. Bahwa doa bisa memberikan pengaruh kepada kejadian-kejadian yang terjadi atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya. Sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa itu yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yunzil. Doa itu bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi dan bisa juga memberikan manfaat terhadap apa yang belum terjadi. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa doa diantara sebab ya, dan diantara sebab yang bisa berpengaruh kepada musabab, bahwa doa ya memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sebab-sebab yang lain. Ya, seperti sebab-sebab yang lain. Bekerja adalah sebab untuk mendapatkan rizki, untuk mendapatkan uang. Begitu juga doa. Doa adalah sebab. Ya, doa adalah sebab. Jika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya, maka doa juga di antara sebab yang akan mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya. Ya. Maka tidak benar pendapat sebagian kalangan yang mengatakan bahwa doa itu hanya sekedar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Yang benar bahwa doa itu juga memiliki pengaruh, memiliki manfaat terhadap apa yang kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mempengaruhi kepada kejadian-kejadian yang terjadi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan faslun, fasal. Al-ilhahu fid du'a. Ilhah di dalam berdoa. Artinya terus menerus di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilhah itu ya kalau kita terjemahkan ya, terus menerus berdoa. Anak kecil kalau sedang menginginkan sesuatu kemudian dia meminta kepada orang tuanya, maka dia akan terus meminta kepada orang tuanya sampai keinginannya apa? Dipenuhi, dikabulkan. Ya kan? Yang punya anak pasti mengalami. Ya. Anak-anak kita kalau menginginkan sesuatu, maka dia mesti terus meminta kepada kita sampai apa? Sampai kita mengabulkan keinginannya. Dia akan merengek, bahkan menangis supaya kita mengabulkan permintaannya. Nah, begitupun juga inilah seperti itulah ilhah. Ya. Seperti itulah makna ilhah. Artinya terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang rajin meminta kepadanya. Terus-menerus memohon kepadanya. Terus-menerus merengek meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada hamba tersebut. Ini berbeda dengan manusia. Manusia semakin banyak orang meminta sesuatu kepadanya, maka ia pasti apa? Akan semakin tidak suka kepada orang tersebut. Ya, manusia itu tidak suka diminta. Ya, karena manusia itu pada hakikatnya miskin. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa meminta kepadanya. Dan Allah marah, Allah murka kepada hamba-hambanya yang tidak mau berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawab Ibnu Majah fi sunanihi, dan Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Sebuah hadis diterima dari Abu Hurairah, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Wa fi sahihil Hakim min hadithi Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya atau mustadraknya, min hadithi Anas, diterima dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jazu fid du'a fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Janganlah kamu malas berdoa. Janganlah kamu lemah di dalam berdoa. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang akan celaka bersama doa. Ya. Karena seorang pun tidak akan ada yang binasa jika ia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara al-Auza'i wa an-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang terus-menerus ilhah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang dhaif. Sanadnya dhaif. Kemudian wa fi kitabiz zuhd lil Imam Ahmad, di dalam kitab zuhud yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan sebuah atsar dari Qatadah. Qatadah mengatakan, qala munaw muwarrifun. Muwarrifun berkata, ma wajadtu lil mu'mini masalan. Aku tidak menemukan perumpamaan yang cocok bagi seorang mukmin, illa rajulan fil bahri ala khashabah, kecuali perumpamaan seorang mukmin itu seperti seorang laki-laki yang berada di tengah lautan, ala khashabah, ia berada di atas sepotong kayu, fahuwa yad'u ya rabbi la'allallahu azza wa jalla an yunjih. Dalam kondisi seperti itu ia berkata, berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, ia berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Ini perumpamaan yang sangat baik sekali ya. Yang dikatakan oleh Muwarrid, diriwayatkan oleh Qatadah rahimahullahu taala, bahwa ia mengatakan perumpamaan seorang mukmin itu adalah seperti seseorang yang berada di tengah-tengah lautan, bersamanya hanya sepotong kayu. Maka dalam kondisi seperti itu ia pasti hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti hanya akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti tidak memiliki pilihan untuk meminta pertolongan kecuali meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan. Kalau kita berada di tengah-tengah lautan dan hanya bersama kita hanya sepotong kayu, tidak ada siapapun, terombang-ambing oleh ombak. Maka dalam kondisi seperti itu kita pasti hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar memurnikan doa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Nah, perumpamaan seorang mukmin di dunia ini seperti itu. Seharusnya seorang mukmin benar-benar menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia ingin mendapatkan perlindungan, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia ingin mendapatkan pertolongan, maka dia memohon pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia ingin mendapatkan bantuan, maka dia memohon bantuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin bahwasanya tidak ada yang mampu menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang musyrik, disebutkan orang-orang musyrik ketika mereka berada di lautan, ya, menaiki sebuah perahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka, orang-orang musyrik itu, berada di tengah-tengah lautan, menaiki perahu mereka, maka mereka mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu? Karena dalam kondisi seperti itu mesti seorang benar-benar menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang musyrik itu, wa idza najahum ilal barri idahum yusyrikun. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita seperti perumpamaan yang dikatakan oleh muwarrid tersebut, bahwa kita sebagai seorang mukmin, ya, umpama orang yang berada di lautan, yang dalam kondisi seperti itu kita hanya benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dunia ini jadikanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya penolong kita, pelindung kita, tempat bergantung kita di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Maka kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya apa yang dikatakan oleh atau dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam fasal ini, ini adalah motivasi, dorongan, targhib agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berdoa kepadanya. Bahkan tidak hanya sekedar berdoa, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang terus-menerus berdoa kepadanya. Allah semakin cinta kepada orang-orang yang senantiasa bahkan dengan terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, faslun, isti'jalu ijabati du'a. Fasal, permasalahan tergesa-gesa di dalam dikabulkannya doa. Tergesa-gesa ingin Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan doa. Wa minal afati allati tamna'u tarattuba atharid du'ai 'alaihi an yasta'jilal 'abdu. Dan di antara penyakit yang akan menghalangi pengaruhnya atau pengaruh doa kepada seorang hamba adalah an yasta'jilal 'abdu, yaitu seorang hamba ia tergesa-gesa di dalam doanya. Wa yastabti'ul ijabah, dan dia merasa doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa Allah Subhanahu wa taala lambat di dalam mengabulkan doanya. Fayastahsiru wa yada'a du'a, maka kemudian dia pun merasa kecewa, lalu kemudian dia meninggalkan doanya. Ini isti'jal di dalam doa, tergesa-gesa di dalam berdoa. Ya, ingin cepat-cepat dikabulkan doa. Kata beliau, wa huwa bi manzilati man badhara budhran. Orang yang seperti ini seperti orang yang menabur benih, au ghorasa ghorsan, atau menanam sebuah tanaman, faja'ala yata'ahaduhu wa yuski, kemudian dia mengurus tanaman tersebut, menyiram tanaman tersebut, falammastabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu. Akan tapi kemudian ketika dia merasa tanaman tersebut lambat ya tumbuhnya, maka kemudian dia meninggalkan tanaman tersebut dan menyia-nyiakan tanaman tersebut ya. Jadi orang yang menanam tanaman akan tapi dia tidak sabar ya. Dia tidak sabar, maka kemudian dia pun meninggalkan tanaman tersebut. Wa fi sahih al-Bukhari dan disebutkan di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian malam ya'jal, selama ia tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa itu? Yaqulu, ia berkata, da'autu falam yastajib li, aku telah berdoa akan tapi doaku tidak dikabulkan. Nah, ini istijab ya. Tergesa-gesa dalam doa itu adalah berkata, aku telah berdoa akan tapi doaku tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihi muslimin, dan di dalam sahih muslim anhu, darinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, juga terdapat sebuah hadis, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahimin ma lam yasta'jil ya. Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala selama ia tidak berdoa dengan perbuatan dosa atau berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Malam yasta'jil, selama ia juga tidak istijjal, tidak tergesa-gesa di dalam doanya. Qila, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal istijjal, bagaimana istijjal itu? Bagaimana tergesa-gesa dalam doa itu? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaqulu, seorang berkata, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Tergesa-gesa dalam berdoa itu, kata Nabi, seorang berkata, aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa, falam ara astajibu lahu, akan tapi aku tidak melihat doaku dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayastahsiru inda dhalika wa yada'u du'a, maka kemudian dia merasa kecewa, lalu kemudian dia meninggalkan doanya. Nah, ini istijjal, ini tergesa-gesa di dalam berdoa. Wa fi musnadi Ahmad, kemudian juga terdapat hadis dalam musnad Ahmad min hadithi Anasin, diterima dari sahabat Anas bin Malik, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil, seorang hamba akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama ia tidak tergesa-gesa. Qalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kaifa yasta'jil, wahai Rasulullah, bagaimana ia tergesa-gesa? Qala yaqulu da'autu rabbi falam yastajib li, ia berkata, aku telah berdoa kepada Tuhanku akan tapi ia tidak mengabulkan doaku. Kepada diri kamu sendiri rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara etika yang harus dijaga di dalam berdoa, yaitu kita tidak boleh istijjal, kita tidak boleh tergesa-gesa di dalam berdoa ya. Kita tidak boleh merasa doa kita tidak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah, padahal kita telah lama sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita telah berulang-ulang meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada perasaan seperti itu di dalam hati kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa kepada Allah dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan ketika menjelaskan hadis ini, hadal hadis katanya yadullu ala adabin min adabid du'a. Hadis ini menunjukkan salah satu adab atau etika dari adab-adab berdoa, yaitu adalah seharusnya seorang hamba yulazimu talab wala yai'as al ijabah. Seharusnya seorang hamba itu terus menerus dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak boleh berputus asa dari dikabulkannya doa. Dia tidak boleh berputus asa dari dikabulkannya doa. Karena dengan berdoa itu, kata beliau, karena dengan berdoa maka seorang hamba maka dia berarti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa maka dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berdoa maka dia menampakkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menampakkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan hal itu maka dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa adalah di antara amalan yang terkumpul di dalamnya unsur-unsur penting di dalam beribadah. Ibadah secara bahasa artinya adalah khudu wa tadallul. Itu tunduk dan berserah diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka unsur yang paling penting di dalam berdoa itu adalah ketundukan hati kita kepada Allah. Perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, unsur-unsur ini hampir semuanya ada di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, maka bisa dipastikan kita sedang menundukkan diri kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, maka pasti berarti kita menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, maka berarti ya, kita menampakkan sikap butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua adalah orang-orang makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Ibnu Hajar, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan la ana asyaddu khasyatan an uhramad du'a min an uhramal ijabah. Maka aku, kata sebagian salaf itu, aku lebih takut, lebih khawatir diharamkan, dihalangi dari doa daripada dihalangi dari dikabulkannya doa. Dari dihalangi dikabulkannya doa. Maka berarti kamu sendiri dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa senantiasa berdoa itu lebih penting daripada apa? Dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita seorang mukmin, seorang hamba, ya, senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dikabulkannya doa itu sendiri. Karena dengan kita berdoa, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hal itu kita akan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja jika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, jika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, akan banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini adalah di antara etika yang sangat penting sekali untuk kita jaga di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu janganlah kita termasuk orang-orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa, tidak sabar ya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan faslun, fasal awqatul ijabah, waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya. Waktu-waktu dikabulkannya doa. Wa idza jumi'a ma'ad du'a, dan jika berkumpul bersama doa, hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah wahya, dan jika berkumpul bersama doa hadirnya hati, ya, hadirnya hati, wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub, dan kesungguhan di dalam hati, apa, keinginan atau keinginan, adanya keinginan yang sungguh-sungguh di dalam hati untuk mendapatkan apa yang dipinta dari Allah Subhanahu wa taala, wa sadafa waqtan min awqatil ijabah, dan doa itu dilakukan pada salah satu waktu dari waktu-waktu diijabahnya doa. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang beberapa faktor, ya, beberapa faktor yang akan membuat doa itu memiliki peluang, lebih banyak memiliki peluang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam pasal ini Ibnu Qayyim menyebutkan ada sekitar 13 faktor, di mana jika faktor-faktor tersebut ada bersama doa seorang, maka doa itu akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki peluang untuk lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara faktor itu, faktor yang akan membuat doa kita menjadi lebih kuat, sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa ada doa yang lemah. Ya. Ada doa yang lemah. Ada doa yang kuat. Nah, lemah dan kuatnya doa ini diantaranya ditentukan oleh faktor-faktor yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam pembahasannya ini. Pertama, diantara faktor yang akan membuat doa seorang hamba menjadi kuat adalah hudurul qalbi. Doa itu diucapkan oleh seorang hamba dengan menghadirkan hati. Dengan menghadirkan hati. ya, dengan menghadirkan keinginan yang sungguh-sungguh di dalam hati untuk mendapatkan apa yang dimintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana menghadirkan hati itu? Menghadirkan hati dilakukan dengan cara ketika kita berdoa kepada Allah, kita melafadzkan lafadz doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita ikut menyertainya. Hati kita merasa yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita tidak lalai. Ya. Hati kita tidak lalai. Dan ini adalah di antara faktor yang paling besar yang akan membuat doa kita menjadi kuat. Ya, sering jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita membacakan lafadz-lafadz doa, akan tapi hati kita lalai. Ya. Hati kita apa? Lalai. Lisan mengucapkan lafadz-lafadz doa, akan tapi pikiran kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Nah, ini yang sering terjadi kepada kita. Mungkin disebabkan karena hal itu, itulah yang menyebabkan kemudian doa kita tidak kuat, sehingga doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berdoa kepada Allah dalam keadaan lalai. Ya. Maka pada ini kemuslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, ya, maka hadirkan hati kita ketika itu. Ketika kita berdoa, maka hadirkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalian yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kalian. Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima doa seorang hamba yang hatinya lalai. Yang hatinya apa? Lalai. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah di antara sebab yang mungkin menyebabkan doa kita selama ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sering kali kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya di lisan saja, tidak disertai dengan keyakinan hati, kesungguhan hati kita meminta sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai saat ini marilah kita membiasakan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hadirkan di dalam hati kita keyakinan, kesungguhan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima, mendengar dan mengabulkan doa kita. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah faktor waktu. Di antara faktor yang akan menyebabkan doa kita menjadi doa yang kuat sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita adalah doa itu dilakukan pada waktu dikabulkannya doa. Ada beberapa waktu yang ditetapkan oleh dalil-dalil syar'i sebagai waktu-waktu dikabulkannya doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan, dianjurkan untuk dilakukan di setiap waktu. Memang tidak ada waktu yang dilarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ya, ada waktu-waktu yang ditetapkan oleh syariat sebagai waktu-waktu diijabahnya doa, di mana jika seorang hamba ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan salah satu waktu-waktu tersebut, maka doa itu akan memiliki kesempatan yang cukup besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim di sini menyebutkan ada 6 ya waktu diijabahnya doa. Yang pertama adalah ats-tsulutsul akhir minal lail. Itu waktu sepertiga terakhir atau sepertiga malam terakhir. Ini yang pertama. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun beristighfar pada waktu sahur. Sahur dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang saleh, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka itu, orang-orang saleh itu, sangat sedikit sekali tidurnya pada malam hari, dan mereka senantiasa beristighfar pada waktu sahur. Ya. Maka pada waktu sahur, sepertiga malam terakhir, ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita. Oleh karena itu juga ketika para ulama menjelaskan tentang hadis sahur, makan sahur ya, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fis sahuri barakah, dalam sahur itu ada keberkahan. Di antaranya adalah katanya ketika seorang melaksanakan makan sahur, maka dia juga memiliki kesempatan untuk berdoa pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu adalah saat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara keberkahan sahur. Di antara apa? Keberkahan makan sahur. Terdapat hadis juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di antaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Nah, ini dalil yang sangat tegas dalam masalah ini. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi, akan turun setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah, kata Nabi, ini kabar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah azza wa jalla, bahwa Allah akan turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa saja yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa saja yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. maka aku akan mengabulkan. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat jelas sekali menunjukkan ya bahwa waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mulia, waktu yang istimewa, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya, akan memberikan setiap permintaan-permintaan hamba-hambanya, akan memberikan ampunan kepada setiap hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya pada waktu tersebut. Ya. Kemudian waktu yang kedua, waktu yang kedua adalah wa indal adzan, dan ketika adzan. Maksud ketika adzan di sini atau ketika dikumandangkannya adzan adalah setelah selesai adzan, yaitu mengucapkan doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah dan seterusnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, ketika kalian mendengarkan adzan, faqulum kama yaqulun, ya, fa idzan tahaita fas'alhu tu'tahu, fas'alhu tu'tahu. Jika kalian mendengar orang yang adzan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan orang yang adzan. Jika telah selesai, maka mintalah sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Ya. Al-Imam Bukhari membuat bab, yaitu bab ad-du'a'u indal adzan. Doa ketika afan, ad-du'a'u indan nida. Yaitu doa ketika nida. Artinya ketika dikumandangkannya adzan. Lalu kemudian menyebutkan riwayat tentang keutamaan, ya, tentang keutamaan membaca doa setelah adzan. Ya. Maka berdasarkan hal ini, ya, berdasarkan hal ini, Imam Bukhari berarti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan doa ing dan nida, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada hadis khusus memang, yaitu doa ing dan nida, yaitu ketika dikumandangkannya azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsintani, ya, la turaddani." Ada dua kondisi yang doa yang dilakukan pada waktu tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ing dan nida, ya. Ing da an nida di antaranya itu ketika adzan. Yang dimaksud dengan ketika adzan di sini adalah ketika selesai adzan, yaitu membaca doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma dan seterusnya. Kemudian di antara waktu dikabulkannya doa adalah bainal adzani wal iqamah, yaitu doa antara adzan dan iqamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watun bainal adzani wal iqamah la turad. Doa yang dilakukan seorang hamba antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Maka para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara etika atau adab ketika kita menunggu, ya, dikumandangkannya iqamah setelah dikumandangkan azan adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa saat itu adalah saat dikabulkannya doa. Adalah saat dikabulkannya doa. Oleh karena itu akan lebih baik ya kita berada pada waktu ini, kita menyibukkan diri kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada sibuk dengan urusan-urusan yang lain seperti ngobrol ya, atau apa main HP ya, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang tidak bermanfaat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa antara azan dan iqamah terdapat jeda waktu, terdapat jarak waktu. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa adbaris salawat wa adbarus salawatil maktubat. Dan di antara doa atau waktu dikabulkannya doa adalah di penghujung salat-salat fardu. Di penghujung salat-salat fardu. Penghujung salat atau duburo ya. Ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sebagian para sahabat ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agar berdoa ya fi duburi kulli shalah. Ya, lafaz hadisnya seperti itu. Kemudian para ulama ya, di antara hadisnya misalnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang beliau sampaikan kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal agar ia mengatakan fi duburi kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma, doa yang seperti apakah yang akan lebih didengar? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jaufal lailil akhir, yaitu malam terakhir ya, penghujung malam terakhir, waduburus salawatil maktubat, dan penghujung salat, di penghujung salat-salat fardu. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang makna duburo di sini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa maksud duburo kullis shalah artinya adalah setelah sholat. Ya, sehingga berdasarkan hal ini, ya, sebagian para ulama menyatakan bahwa di antara waktu dikabulkannya doa adalah setelah melakukan sholat fardu, yaitu setelah salam. Ya. Sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan duburo kulli shalah adalah penghujung sholat. Adalah penghujung sholat, yaitu setelah membaca tasyahud dan sholawat sebelum melakukan salam. Ya. Sebelum melakukan salam. Artinya masih di dalam apa? Masih di dalam sholat. Ya. Masih di dalam sholat. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan wa kana syaikhuna ya'ni Ibnu Taimiyah rahimahullah yurajjihu an yakuna qabla salam. Dan guru kami kata Ibnu Qayyim, yaitu Ibnu Taimiyah, beliau menguatkan doa tersebut ya, yaitu doa qabla salam, sebelum salam. Faraja'tuhu fihi fa yaqulu duburu kulli syai'in minhu. Maka aku meneliti permasalahan ini, maka kemudian aku mendapatkan bahwa kata duburo kulli syai, ya, dubur atas apa, dubur segala sesuatu itu adalah bagian darinya. seperti duburul hayawan, seperti dubur hewan. Ya. Jadi dubur hewan adalah bagian dari hewan. Ini khilaf dibangun di atas apa? Perselisihan apa makna dubur? Apakah dubur itu setelah atau dubur itu penghujung, masih di dalam di dalamnya, masih bagiannya. Ya. Walau alam berdasarkan apa yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah ini, bahwa ini maksud dengan dubur kulli salat artinya adalah penghujung salat, yaitu sebelum melakukan salam. Dan terdapat juga hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan berdoa dalam kondisi ini, ya, yaitu setelah membaca doa tasyahud kemudian bersolawat sebelum mengucapkan salam, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saat ini adalah diantara saat diijabahnya atau dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, di antara waktu dikabulkannya doa adalah inda su'udil imami yaumal jumu'ah alal minbar hatta tuqdo as-salatu min dzalikal yaum. Yaitu ketika imam naik pada hari Jumat ke atas mimbar sampai sholat selesai dilaksanakan, ya, sampai sholat selesai dilaksanakan. Ini diantara pendapat tentang suatu waktu pada hari Jumat yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai waktu diijabahnya doa. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Pada hari Jumat itu ada suatu waktu, suatu saat yang jika seorang hamba muslim, ya, berdoa tepat pada waktu itu, ya, dia berdiri sholat dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu pada waktu itu, illa a'tahu iyyahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya apa yang diminta tersebut. Ya. Jadi hadis ini menyatakan bahwa di hari Jumat itu ada suatu waktu di mana jika seorang hamba meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertepatan dengan waktu tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengabulkan permintaannya tersebut. Kemudian para ulama berselisih pendapat, ya, berbeda pendapat di dalam masalah waktu ini. Jadi kapan waktu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Ibnu Hajar mengatakan para ulama sampai berselisih pendapat ke dalam 40 pendapat di dalam masalah ini. Sebagian lagi mengatakan bahwa, ya, waktu pada hari Jumat ini tidak diketahui, ya, sebagaimana Lailatul Qadar tidak diketahui apa tepatnya kapan. Hal ini kata mereka supaya mendorong hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa pada hari Jumat. Ya. Untuk berdoa pada hari Jumat. Akan tapi di antara pendapat-pendapat para ulama ada dua pendapat yang paling kuat. Ada dua pendapat yang paling kuat di dalam masalah suatu waktu pada hari Jumat ini. Yang pertama adalah apa yang tadi dikatakan oleh Ibnul Qayyim, yaitu ketika imam naik ke mimbar kemudian duduk, ya, sampai sholat selesai dilaksanakan, itu sholat Jumat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yaitu hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya, waktu tersebut, baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Ya. Waktu tersebut adalah antara seorang imam duduk sampai salat selesai dilaksanakan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berdasarkan riwayat ini, ya, maka itulah waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat. Pendapat yang kedua, dan ini juga termasuk pendapat yang kuat dalam masalah ini, adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ya. Sampai terbenam matahari. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari sahabat Abdullah ibn Salam. Ya. Abdullah bin Salam. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya akhiru sa'atin min sa'atin nahar." Katanya. Akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Dia adalah akhir waktu dari waktu-waktu siang. Ya. Maksudnya adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan setelah menyebutkan pendapat-pendapat dalam masalah ini, wala syakka anna arjahal aqwalil madhkurati haditsu Abi Musa wa haditsu Abdullah ibn Salam. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya pendapat yang terkuat daripada pendapat-pendapat yang ada adalah pendapat yang ditunjukkan oleh hadis Abu Musa dan hadis Abdullah bin Salam. Ya. Maka intinya itu, para hadirin kaum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai waktu dikabulkannya doa yang terdapat pada hari Jumat, ya, adalah dua pendapat ini. Itu ketika imam apa? Naik ke mimbar sampai salat selesai dilaksanakan, dan yang kedua adalah dari sejak setelah salat asar sampai terbenam matahari sebagaimana hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa ini menyebutkan dua-duanya. Ya, di antara waktu diijabahnya doa itu adalah, ya, ketika imam naik ke mimbar pada hari Jumat sampai salat dilaksanakan pada hari itu, wa akhiru sa'atin ba'dal asri, dan akhir waktu setelah asar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara waktu-waktu dikabulkannya doa yang ditetapkan oleh dalil-dalil syariat, baik dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mungkin karena waktu sudah habis, ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi, masih berkaitan dengan faktor-faktor yang akan membuat doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan? Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.